Kita nikmati satu persembahan ada MDH Production. Kita nikmati satu persembahan ada Nugroho Audio. Dan juga kita nikmati satu persembahan Ratna Antika New Mandala. Cilereni muko muko gusti enggalan siapai lere cuci insya Allah moga jadi amin amin. Wow.